dan Allah subhanahu Allah Ta'ala akan menyebut-nyebut mereka, menguji-uji mereka dibandingnya para malaikat yang muji. Dari apa yang Rasulullah SAW beritakan kepada kita di dalam hadis yang mulia ini, tidak terangkan berbeda dan sekaligus kita adalah ciri khas yang ahli sunnah wal jamaah. Ciri khas yang mereka cukup dengan belajar mempelajari dari dalam Islam. Dan ketika mereka itu adalah mereka yang ahli sekinah, wa'atul rahmah. Alhamdulillah, hadirullahullah ta'ala. Ini adalah hadis yang hadir. Yang sudah mempunyai bagi kita. Menghidupkan masyarakat ilmu kita adalah ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dan kita tadi kasih oleh Rasulullah sallallahu yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kepada kita. Di mana Rasulullah SAW alaihi wa alaihi wa sallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhara Allahu lahu fihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang di mana dia itu menempuh jalan tersebut dalam rangka mencari ilmu, sahalallah udah mudah ikan dari jannah. Maka bayangkan yang punya yang akan didapatkan oleh mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan setiap jalan menuju ke surga. Dengan belajar Al-Quran, maka kita dengan cara akan bisa memahami perkara yang perkara terjadi. Sehingga dengan yang kita bisa memilahkan antara tadi dan syirik. Bisa memperlihatkan antara yang berusaha dan yang berusaha. Bisa memperlihatkan antara yang hak dan yang batin. Bisa memperlihatkan antara yang masyarakat dan yang masyarakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain yang menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dia itu baginya. Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia itu paham di dalam hati. Satu yang tidak ada dan untuk kita itu bisa paham. Satu yang tidak ada dan untuk kita itu mengerti dan mengilmui kecuali dengan belajar. Sehingga satu persatu permasalahan daripada permasalahan-permasalahan agama yang penting yang berikutnya. Maka yang ketiga ini adalah merupakan tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita. Maka majlis-majlis yang seperti ini adalah bulan-bulan ini yang Allah kita itu menyebabkan ini. Memakulkan ini. Dan bagi kita sudah sepertinya Allah kita itu kemarin. Sementara di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ilmu kita sudah dan sunnah Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi. Ada perkara yang berikutnya yang kita akan bahas di dalam hadis yang mulia ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, "Salatun man kunna fihi wajada inna halawata al-iman." Ada tiga perkara yang pada siapa ketika perkara tersebut ada pada dirinya, niscaya dia itu akan mendapatkan manusia iman. Perkara pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah yang paling kita cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada mereka semua. Adapun perkara yang kedua, ayo kita Allah pada Rasulullah. sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam kitab-Nya. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman amat makna cintanya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang paling tingginya, yang paling puncak, diwujudkan dalam tauhid. Dipentingkan dengan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tujuan di dalam menciptakan alam semesta ini kecuali agar mereka hanya hanya Allah Tabaraka wa taala mereka itu mengatakan. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan diri dan manusia, dua jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan berbuat syariah kepada mereka. Tidaklah aku menciptakan ciptaan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepada-Ku, kecuali agar mereka itu mentauhidkan aku. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, wa aqamuka an ta'budu illa iyyah. Dan aku memerintahkan an ta'budu illa iyyah. Hendaknya kalian itu tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Baik mereka. تبارك وتعالى. من إنسان يما قدر من إنسان خلق الله سبحانه وتعالى، من عندي سياسة قدر من إنسان خلق الله سبحانه وتعالى. كمية الزكاة من إنسان karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga daripada kecintaan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kita memulakan kecintaan kita dengan manfaati beliau. Mempelajari sunnah beliau. Menghafalkan berbagai macam perkara-perkara yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Diwujudkan dalam bentuk istibar. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran. Mengkabarkan kepada kita bahwa senyapan terbaik kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan istibar kepada Rasul dari Allah alaihi wa ta'ala berkata. Kulikum kuntuhikun Allah fattabi'uni. Katakanlah oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yang kepada mereka orang-orang yang mengaku bahwa saja diri-diri mereka itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian itu mencintai Allah, maka itu tidak akan. Istibarul Rasul. Amin kami. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adalah bukti kebenaran ketirbaan seorang hamba kepada Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dengan kita itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Berarti kita itu berjalan di atas jalan yang lurus. Jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya kamu karulah yang Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menutupi ke jalan yang lurus. Fadillah abidahumullahu ta'ala. Dengan kita itu menutupi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Berarti kita itu berjalan di atas sirat. Dengan kita itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, maka amalan kita itu akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena salah satu syarat dari syarat dari kuasa Allah diterimanya amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita adalah Yeah. yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wahai Rasul, pertama, pernyataan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cinta yang benar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan. Setelah waktu baik, orang-orang musibah yang terjadi yang akan menimpa kepada sebagian umatnya. Maka Rasulullah SAW pun memberikan umatnya. Fa'alaikum bisunnati. Wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah. Berarti di sini, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan yang akan menyelamatkan kita dari dosa kemalangan dan keterpilihan. Maka kita harus Rasulullah SAW menyatakan demikian itu kepada para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kita tidak ragukan tentang keimanan mereka, ketakwaan mereka, kesabaran mereka, keilmuan mereka. Lebih-lebih terhadap diri kita. Tentunya Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan. Kita lemah dari berbagai macam sisi. Sisi dia maupun anak itu. Keimanan kita lemah, ketakwaan kita lemah. Keilmuan kita lemah, kesabaran kita lemah. Dari berbagai macam sisi kelemahan yang lain. Maka tidak ada jalan yang lainnya. Sebagai upaya yang menyelamatkan kita dari berbagai macam kita. Kecuali kita itu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di jalan yang kita pilih. Dari lakina yukhalifuna an amri an yusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisih thariqah Rasulnya, menyelisih sunnah Rasulnya, hendaknya mereka itu khawatir akan menimpa kepada mereka itu fitnah. Apa akan menimpa kepada mereka itu adalah yang maka Allah yang masjid yang sebagai upaya agar kita itu tidak yang tersimpa fitnah dan tersimpa akan yang bersih. Tidak ada jalan yang lain kecuali kita itu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain menjelaskan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku bagi kaum muslimin baik mereka itu akan masuk ke dalam jannah kecuali yang tertolak. Kita bapak kaya Rasulullah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah yang menolak ya Rasulullah? Kalau yang aku akan hilang pada jatah, walau Allah di dalam kabar. Barang siapa yang mencari, maka dia itu pasti akan masuk ke dalam jatah. Dan barang siapa yang mendurhaka itu, berarti dia itu telah menolak. Untuk masuk jannah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa faedah yang kita bisa dapatkan. kita itu berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk kita berpegang teguh, maka pintunya adalah orang berbeda. Sebenarnya itu adalah pintu pertama, pintu utama. Alhamdulillah, hadirin Allah Taala. Kembali kepada hari tanah menjadi hadis Rasulullah Taala, guru yang kita nyamakan di awal. Perkara yang kedua, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam hadis tersebut adalah, dia mencintai seseorang di mana dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah, bukan karena harta, bukan karena mampu, bukan karena takdir, tapi kecintaan dia adalah yang mulia. Dikatakan orang kuat itu mencintai diri, demikian juga sebaliknya kecintaan dia adalah karena Allah dan adalah Rasulnya. Di mana orang datang mencintai anak? Seorang anak mencintai bapak, seorang murid mencintai guru. Ketika juga sebalik, kecintaan yang dibangun kita sahaja adalah kecintaan karena Allah terhadap Allah. Alhamdulillah, hadirin Allah. Itulah sikap yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mendidik dalam mereka, mereka itu paling bisa mencintai karena Allah Taala. Allah Subhanahu wa Taala mengkhabarkan tentang kaumnya mereka. Muhammadur Rasulullah wal-ladina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adalah utusan Allah, sedangkan orang-orang yang bersamanya yang berjalan di atas sunnahnya, yang mengikuti sunnahnya, asyiddau 'alal kuffar, mereka itu memiliki sikap yang keras, memiliki sikap yang tegas terhadap orang-orang yang kafir. Namun ruhana mereka, mereka itu saling rahmat, saling mencintai sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Pada kita, hadirullah Allah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kecintaan yang terjadi di antara hamba dan Allah subhanahu wa taala yang beriman. Yang mereka itu paling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Matal mu'minina bi tawafi wa tawafi wa tawafi." Kata Ali. Idza sakana minhu Rasulullah seluruh anggur tanggungi yang baik. Dan di antara wujud anggota tubuh yang lain itu ikut merasakan rasa sakit yang diderita oleh salah satu anggota tubuh yang ada padanya. Tidak bisa tidur dua semalam. Tidak dikenal saja. Kalau misalnya tidak mulia, yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan sebagian hamba terhadap sebagian yang lain karena memaafkan dimunculkan kecintaan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dengan ta'aruf ada di diri bersama. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan kepada kita wa qulu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian itu hamba hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertauhid. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ta'awan ala al-birri wa taqwa wa la ta'awan ala al-ithmi wal 'udwan. Saling bantu membantulah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian itu saling bantu membantu di dalam dosa dan perbuatan. Ta'awan ala al-birri wa taqwa. Dalam kehidupan rumah tangga, berapa banyak ibadah, berapa banyak amalan kebaikan itu bisa terwujud dengan salah satunya tahu hal yang betul. Dalam kehidupan masyarakat kita, berapa banyak kebaikan itu bisa terwujud dengan salah satunya tahu hal yang betul. Dan dalam kehidupan di makhluk yang mulia kalau kita itu mau sadari, kalau kita itu mau mengerti berapa banyak apalan-apalan kebaikan berbagai macam program-program yang mengajak ada di dalam hidup kita dengan sebab adanya ta'aruf ada di dalam Allah. Pada kebenaran kami dalam Allah. Diwujudkan pula di dalam tersebut dengan menempatkan penafian. Sebagian kita menafian di terhadap sebagian yang lain. Yang itu adalah kata-kata Allah terhadap Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasiha. Agama itu adalah nasihat. Ada akhir hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahunya. Liman ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Billah وَإِذَّانِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِحَكِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَالَّهِ فَإِنْ تَنْهُرُ رَسُولِهِ فَإِنْجَ فَسْكَالَ فَرْجَلِ كِتَا إِنْتُ جَلَمْ كَالَ جَلَمْ كُبَرْ فَسْكَالَ فَرْجَلَ كِتَا إِنْتُ جَلَمْ كَالَ جَلَمْ كِبَرْ dari jalannya Allah Ta'ala Rasulullah sebagai wujud kecintaan kita terhadap saudara tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengingatkannya melayani. Maka terkala ada seorang sahabat dia yang beri kilos kamar kemudian di kampung. Kemudian ada seorang sahabat yang lain yang menyatakan aku dan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghinakan perbuatan dan tetap perbuatan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tu'inu syaitana 'ala akhihi." Jangan kau mengganggu syaitan untuk membicarakan bahkan mencelakakan saudara. Nanti hari Allah. Dengan ikhlas, dengan cara yang baik. Mari kita hati dalam Allah. Demikian juga perkara-perkara yang baik. Sebagai khusus, kecintaan kita terhadap saudara kita karena Allah dan Rasulullah. Termasuk dalam menjelaskan kebaikan dari saudara kita. Dan akhirnya berbagai macam amalan-amalan yang akan semakin menguatkan kecintaan kita terhadap saudara kita karena Allah SWT. Semakin kuat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Ala adullukum 'ala shay'in idza fa'altuhu tarabtum as-salata." Maukah aku menunjukkan kepada kalian tentang satu amalan yang apabila kalian itu melakukan amalan tersebut, kalian itu saling mencintai. yang dimaksud sekarang ini terus dikembalikan, diupayakan, dipromosikan. Baik, bagaimana kaum muslimin, mereka secara status pengajuan yang mereka itu berada di atas agama Islam, agama tetapi akhlaknya mereka, pemikiran mereka, amalannya mereka sudah jauh daripada Islam dengan kebenaran. Pada dengan hadirullahullah ta'ala, itulah yang dapat yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ta'ala berharap dengan dirasa melimpahkan dirajat utawdi kepada kita. Untuk kita semakin semangat di dalam mempelajari syariatnya Allah ta'ala yang mulia dan sempurna. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Untuk kita itu semakin sempurna ibadah kita. Kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik secara ilmu maupun amalan. Baik secara lahir maupun batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa akhiru da'wana.